Ketika Idul pertama kali goyang ngebor di TV nasional, saya tepok jidat. Saya pertama mengucapkan istighfar dan kedua saya mengucapkan hamdalah. Waktu itu saya sedang di hotel di Puncak, Jawa Barat dan menyaksikan Inul goyang ngebor pertama kali di TV nasional sekitar tahun 2002 kalau nggak salah. Di sisi lain, negara jiran Malaysia ada sahabat saya yang posisinya adalah salah satu deputi intelijen Malaysia, MAEO. Waktu itu dia juga menonton acara tersebut. Dia menepok jidat juga. Selepas pensiunnya beberapa tahun silam, dia bercerita ketika saya dan dia bertemu di acara yang tidak formal. Ingat, Inul tak brother? Dia berkata begitu. Saya tanya, ya waktu itu saya tepok jidat. Aku pun tepok jidat, kata dia begitu. Kenapa kau tepok jidat? Saya tanya kepadanya. Iya, begitu saya melihat Inul goyang ngebor, saya langsung bilang Inul tak boleh terkenal. Kalau Inul terkenal di negara Malaysia dan rakyat Malaysia itu tergila-gila dengan goyang ngebor, tergila-gila dengan Inul, maka tak lama produk-produk Indonesia akan membanjiri Malaysia. Ada 5 juta orang warga negara Malaysia yang penggemar dangdut. Kalian itu hebat, bisa memasukkan kultural ideologi dangdut ke Malaysia. Dan itu benar-benar wortul kalian. Maka kami melihat Inul, kami putuskan Inul tidak boleh terkenal. Kami melakukan operasi intelijen setelah itu. Kami kirim agen kami, pokoknya bikin gimana cara MUI haramkan Inul. Bikin tokoh nasional siapapun dia haramkan goyang Inul. Dan alhamdulillah, kami berusaha 6 bulan akhirnya Inul difatwakan haram. Dan kami di Malaysia semuanya tepuk tangan. Kami menang. Dan kenapa kau tepuk jidat? Dia tanya balik ke saya bilang, itulah, saya begitu tepok jidat itu karena saya melihat ini war tool, ini adalah cultural warfare. Kita bisa kirim Inul ke luar negeri, seperti halnya K-pop, seperti halnya Bollywood, sehingga kalau terkenal Indonesia jadi terkenal. Tapi tahu-tahu fatwa haram keluar, saya bilang, gagal lah rencana saya itu. Terus dia bilang, rupanya ini kerja kau ya. Saya tunjuk dia tertawa terbahak-bahak. Ya, itulah usaha kami. Saya bilang, oke, pantas kamu cengengesan sekarang. Kemudian dalam hati saya berkata, beginilah mengelola negara dan bangsa kalau tidak mengerti artinya bela negara. Tidak tahu kekuatan aset bangsa, bukannya malah jadi sarana untuk keluar, malah dimatikan sendiri potensi aset bangsa tersebut. Memang mengelola negara itu tidak sesederhana congornya si Sontoloyo ini, tapi sebaiknya ikut Lemhanas lah para pemimpin negeri ini. Wajib hukumnya ikut Lemhanas supaya ngerti bela negara.